السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat yang selalu diberikannya kepada kita, sedemikian banyak kewajiban bagi kita dalam mensyukuri atas nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan. Zat yang Maha Rahman, Zat yang Maha Rahim, nam diberikannya kita dari dilebihkannya kita yang diberikan hidayah untuk berada di atas Islam adalah kenikmatan yang sangat besar. Maka kita tentunya berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk berada di atasnya sampai kita mengakhiri dunia di atas al-haq, kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin insyaallah taala. Melanjutkan pembahasan kita ahkamul janaiz, pembahasan yang terakhir terkait dengan hamlul jinazah. Tahamlul janazah wa tiba'uha. Bab yang ke-12, Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala meletakkan judul pembahasan mengangkat atau membawa, mengusung jenazah dan mengikutinya. Yang sudah kita lalui, tinggallah mungkin satu atau dua poin, kemudian selesailah bab ke-12 ini. Poin yang ke-56, beliau menyebutkan tentang hamlul janazah ala arabah au sayyarah mukhassasah lil janaiz. Adapun mengusung jenazah yang dilakukan di atas arabah, gerobak, au sayyarah atau di atas mobil, diiringkan atau diantarkan dengan sayyarah mukhassasah, mobil khusus. Naam. وَتَشْيِعُ الْمُشَيِّعِينَ لَهَا وَهُمْ فِي السَّيَّارَةِ, dan pengiringan jenazah oleh orang-orang yang berada di dalam sayyarah. Maka kata beliau, هَذِهِ السُّورَةِ لَا تُشْرَعْ أَلْبَتَّةِ, bahwa gambaran atau praktek semacam ini adalah tidak disyariatkan di dalam agama Allah Jalla wa'ala sama sekali. Nah, hukum asalnya adalah diantar dengan perjalan kaki. Nah, adapun penggunaan dengan sayyarah secara khusus, nah, yang diperuntukkan memang sengaja untuk jenazah, Maka praktek seperti ini, sekali lagi kata beliau, la tushra' al-battah, tidak disyariatkan sama sekali. Beliau menyatakan seperti ini, zalika li umurin, padanya beberapa alasan, ada tiga yang beliau sebutkan di sini. Al-awwal, yang pertama, annaha min adatil kuffar. Bahwa adat yang biasa dipraktekkan seperti ini, disiapkannya khusus, sayyarah khusus untuk jenazah, maka seperti ini, min adatil kuffar adalah praktek yang dilakukan oleh al-kuffar. Nah, yang tentunya kita tidaklah boleh bertaklid kepada mereka. La yajuzu taqliduhum fiha. Tidak diperkenankan bagi kita untuk bertaklid kepada mereka. Padanya sekian banyak hadis, dan selain pada kitab ini, beliau juga menghimpun di dalam satu karya beliau yang lainnya dengan judul Hijabul Mar'atil Muslimah fil Kitabi was Sunnah. Beliau memiliki karya juga tentang masalah hijab, tentang masalah pakaian muslimah. Hijabul Mar'atil Muslimah, hijabnya wanita muslimah fil Kitabi was Sunnah, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ketika membahas salah satu pembahasan yang disinggung oleh beliau terkait dengan mengantar jenazah dengan cara seperti itu. Artinya tidak diperkenankan bagi kita untuk bertaklid kepada al-kuffar. Nah, demikian alasan beliau yang pertama. Min adatil kuffar. Yang kedua, annaha bid'atun fi ibadah, bahwa yang demikian itu merupakan bentuk bid'ah di dalam ibadah. Ma'a mu'aradatiha lis-sunnatil amaliyah fi hamlil jinazah, dan jelas bertentangan dengan sunnah amaliyah dalam pengusungan jenazah. Maka semua ini adalah termasuk al-muhdatsat, perkara atau bentuk-bentuk yang diada-adakan. Bahwa dalalatun ittifaqan, maka ini sebuah kesesatan menurut kesepakatan para ulama. Ini yang kedua. Ats-tsalits, yang ketiga, annaha tufawwid al-ghayah, bahwa dengan cara seperti ini akan menghilangkan tujuan atau maksud. Min hamliha wa tashyi'iha, yang kaitannya dengan mengingatkan kehidupan akhirat bagi orang-orang yang bertakziah atau orang-orang yang mengantarkannya. Kenapa demikian? Karena jenazah tadi terpisah, dia di dalam sayyarah, tidak terlihat, atau mungkin berjalan duluan atau berjalan belakangan. Sementara pengantar mungkin tidak bisa mengiringinya dengan baik. Nah, pengiring tadi yang mengantarkan berjalan kaki, kemudian jenazah tadi diantarkan di dalam sayyarah. Nah, maka syiar yang demikian adalah tidak tampak. Maka oleh karenanya beliau menyatakan tufawwitul ghayah, akan menghilangkan maksud atau tujuan mengantarkan jenazah. Apa maksud tujuan mengantarkan? Tudzakiratul al-akhirah, adalah mengingatkan kita terhadap kampung akhirat. Nah, karena mengantarkan itu bukan sekedar formalitas atau suatu amalan yang sudah menjadi kebiasaan suatu masyarakat. Tidak, tetapi itu adalah amalan ibadah. Yang tentu di dalam menjalankan ibadah tadi adalah karena Allah Jalla wa'ala dan memiliki suatu target atau maksud. Adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan mengantarkan jenazah untuk mengingatkan masing-masing diri kita terhadap kehidupan akhirat yang masing-masing menunggu gilirannya. Nah, maka mengantarkan itu bukan sekedar hanya suatu setor muka ya agar terlihat yang lain atau terlihat oleh keluarga si mayit. Tidak, tetapi adalah suatu amalan ibadah. Suatu amalan ibadah. Yang jika dikatakan ibadah, maka untuk bisa diterima di sisi Allah Jalla wa'ala adalah dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah tiga alasan yang beliau sebutkan. Nah. Melangkah pada poin yang ke-57. Selanjutnya kata beliau, wal qiyam laha mansukhun, bahwa berdiri untuk menghormati jenazah itu adalah mansukh, tidak diberlakukan lagi hukumnya. Berdiri yang dimaksud kata beliau qiyamun al-jalis idza marrat bih, berdirinya orang yang saat duduk. Dia di saat duduk, kemudian ketika ada jenazah lewat dia berdiri. Maka jika disebutkan perkara itu sebagaimana di sini telah dikatakan tadi telah mansukh. Kemudian berdiri yang kedua qiyamul musyayyi', berdirinya para pengiring untuk menghormati jenazah pada sampai saat di kuburan sehingga jenazah itu diletakkan. Nah, ini juga mansukh. Nah, berdiri ketika jenazah lewat, maka dia di saat sedang duduk kemudian berdiri, ataupun berdiri sampai jenazah itu diletakkan di tanah. Nah, maka yang perkara demikian sekali lagi adalah perkara yang mansukh. Nah, dan yang menjadi pendalilan adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri menghormati jenazah. Maka kami pun berdiri dan kemudian beliau duduk kembali sehingga kami pun para sahabat juga ikut duduk. Nah, ini yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Riwayat yang kedua bahwa beliau berdiri di hadapan jenazah dan setelah itu beliau duduk kembali. Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah dan yang lainnya. Ya. Dan beberapa riwayat yang disebutkan sampai ada 5 jalur yang kesimpulannya kembali bahwa perkara itu adalah mansukh. Nah. Kemudian yang ke-58, bahwa disunnahkan bagi yang mengusung jenazah untuk berwudu. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan demikian. Yustahabbu liman hamalaha an yatawadda. Disunnahkan bagi yang mengusung jenazah untuk berwudu. Nah, secara hukum adalah sunnah. Terambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghasala mayyitan falyaghsil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah dia mandi. Dan barang siapa yang mengusung jenazah, maka hendaklah dia berwudu. Dan ini merupakan hadis yang sahih. Nah, sebagaimana beliau sebutkan. Nah, dengan itu menunjukkan untuk seseorang bersuci. Waalaikumsalam. Ketika mengusung jenazah. Bagaimana jika tidak? Ya tentunya tidak mengapa. Maka oleh karenanya disebutkan dengan lafaz yustahab. Amalan itu adalah disukai, disunnahkan. Nah, mungkin karena lupa atau mungkin tidak sempat atau dia batal. Sementara jenazah harus diantarkan. Nah, sempitnya waktu untuk dia melakukan wudu dan sebagainya, maka di masalah wudu adalah disunnahkan. Nah, demikian bab ke-12 secara tuntas telah selesai mengusung dan mengikuti jenazah. Kita lanjutkan pada bab yang ke-13, as-salatu 'alal janazah. Mensolatkan jenazah. As-salatu 'alal mayyitil muslim fardhu kifayah. Bahwa salat jenazah bagi mayit yang muslim adalah hukumnya fardhu kifayah. Berdasarkan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sekian hadis. Di antaranya hadis Zaid ibnu Khalid al-Juhani. Zaid ibnu Khalid al-Juhani anna rajulan min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tuwaffiya yauma Khaybar. Bahwasanya ada seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia pada kejadian perang Khaybar. Zalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ceritakan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallu ala sahibikum. Beliau perintahkan kepada para sahabat, salatkan atas sahabat kalian ini. Sallu ala sahibikum. Fataghayyarat wujuhun nas lidzalik. Maka terlihatlah pada wajah para sahabat itu berubah. 6. Dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Faqala inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, memberikan alasan mengapa beliau tidak ikut mensolatkan. Adapun kalian silakan untuk mensolatkan, sedangkan aku tidak. Demikian yang tersirat. Sallu ala sahibikum, salatkan oleh sahabat kalian yang ini. Maka para sahabat tadi berubah wajahnya. Maka Nabi sebutkan inna sahibakum ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabat kalian ini melakukan ghalla. Ghalla artinya kecurangan. Fi sabilillah, di jalan Allah. 6. Maka oleh karenanya beliau enggan untuk mensolatkan. Nampaknya sampai kepada berita kepada beliau bahwa orang ini tadi ghalla fi sabilillah. Fafattashna mata'ahu, maka kami pun, kata para sahabat, memeriksa perbekalannya. Fawajadna kharazan min kharazil yahud, maka kami temukan selembar kain tenun miliknya Yahudi. La yusawi dirhamain, yang nilainya tidak sampai 2 dirham. Sekalipun dengan nilai yang sedikit, tapi itu bukan miliknya, melainkan miliknya orang Yahudi. Artinya tetap harus dikembalikan. Bukan hak baginya untuk mengambilnya, dan itu bentuk kecurangan. Maka ketika hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau enggan untuk mensolatinya. Artinya apa? Solat jenazah adalah fardu kifayah. Jika sebagian dari kaum muslimin sudah melakukannya, maka gugurlah kewajiban yang lain. Jika para sahabat sudah mensolatkan, maka gugurlah kewajiban bagi Rasulullah SAW 6 untuk mensolatkan. Beliau sekalipun tidak mensolatkan, sudah disolatkan oleh sebagian dari kaum muslimin. Di sini yang menjadi pendalilan bahwa disolatkan oleh para sahabat walaupun tidak beserta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Dari situ dijadikan pendalilan hukumnya fardu kifayah. Kalaulah itu fardu ain, niscaya Rasulullah SAW mengharuskan pula untuk ikut. Jika tidak, maka berdosa. Tapi sudah ditegakkan sebagian, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Fardu kifayah. Fardu adalah wajib. Kifayah artinya cukup. Telah dicukupkan oleh sebagian yang lain. Sedangkan fardu ain, fardu adalah wajib. Ain artinya individu, kewajiban bagi setiap individu, tidak bisa diwakilkan. Fardu ain. Seperti seseorang diperintah untuk talabul ilm, belajar menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala, hukumnya bukan fardu kifayah, tapi fardu ain. Artinya setiap diri harus belajar, tidak bisa diwakilkan. Dia yang harus terjun langsung. Belajar langsung. Karena itu menjadi kewajiban yang pertama. Dan yang kedua, pemahaman masing-masing individu berbeda. Kadarnya adalah berbeda-beda. Sehingga masing-masingnya yang dituntut untuk mempelajarinya. Dan setelah itu kemudian dia diperintah untuk mengamalkannya. Berikutnya yang ke-60. Wa yustathna min dhalika syakhsan. Diperkecualikan yang demikian itu, mensolatkan jenazah adalah syakhsan. Syakhsan dari kata syakhsun, satu orang. Karena 2 orang, syakhsan. 6. Kalau lebih dari 2, jamak ashkhas. Ashkhas. Diperkecualikan 2 jenis manusia. Fala tajibu salatu alaihima, maka tidak diwajibkan salat pada keduanya, pada kedua jenis manusia tadi. Al-awwal, yang pertama, at-tiflu alladhi lam yablugh, bahwa at-tifl, anak yang masih kecil, yang lam yablugh, yang belum mencapai usia baligh. 6. Usia baligh. 6. Maka tidak diwajibkan untuk disolatkan mereka. Apakah ada dalil padanya? Naam, tentunya. bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala ibnihi Ibrahim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalatkan putranya. Nah, Ibrahim alaihi salam, beliau memiliki salah satu putra yang bernama Ibrahim. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mata Ibrahim ibnu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ibnu 18 syahrun. Ibrahim putranya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada usia 18 bulan. 18 syahrun. 18 bulan. Berarti sekitar setahun setengah. 18 bulan. Yang kemudian bertepatan dengan gerhana. Kita masih ingat. Nah, hadis yang berkaitan dengan gerhana. Terjadinya gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Bukan karena sebab lahirnya seseorang atau wafatnya seseorang. Nah, yang qadarullah kemudian wafatnya putra Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Nah, mengira bahwa karena putranya Rasul meninggal dunia, maka terjadilah gerhana. Sama sekali tidak ada kaitannya. Nah, Ibrahim meninggal dengan usia itu. Falam yusalli alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak mensolatkannya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Ini jenis manusia yang pertama. At-tiflu alladhi lam yablugh, anak kecil yang belum baligh. Yang kedua adalah asy-syahid. Asy-syahid, orang yang mati dalam keadaan syahid. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yusalli ala syuhada'i Uhud wa ghairihim. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan salat jenazah pada syuhada Uhud. Para sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan syahid di perang Uhud dan selain Uhud juga. Berdasarkan dengan 3 hadis yang telah berlalu. Inilah jenis yang kedua. Adalah asy-syahid. Berdasar ini, kata Syekh Al-Albani, namun demikian, disyariatkannya salat atas keduanya secara tidak wajib tidak dihapuskan. Artinya tidak mensolatkan kepada keduanya adalah tidak wajib. Masih berlangsung, masih berlaku. Kenapa demikian? Beliau jelaskan pada poin berikutnya yang ke-61 bahwa tushra' as-salat ala man ya'ti zikruhum, disyariatkan untuk mensolatkan orang-orang yang disebutkan sebagai berikut. Poin yang ke-60 beliau sebutkan, tidak diwajibkan. Poin yang ke-61 beliau sebutkan, disyariatkan. Dengan beberapa juga riwayat yang sampai. Yang pertama adalah anak kecil. Sekalipun dia lahir dalam keadaan keguguran. Keguguran itu adalah lahir dalam keadaan mati sebelum sempurna. Nah, biasanya mungkin karena sang istri kecapean atau karena sebab-sebab yang lain sehingga kemudian menjadi madharrah, mudharat bagi janin yang dikandung. Nah, sehingga mengalami keguguran dan itu tentunya telah ditakdirkan Allah kepadanya. Maka yang pertama, at-tifl, walau kana siqtan, anak kecil sekalipun dia lahir keguguran. Padanya ada dua hadis tentang masalah anak kecil ini yang menyebutkan bahwa bayi yang lahir keguguran tetap disolatkan dan dimohonkan ampun dan rahmat bagi kedua orang tuanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Yang nanti akan diberikan penjelasan oleh Syekh rahimahullah bahwa bayi keguguran tetap disolatkan jika sudah ditiupkan ruh kepadanya. Kapan ditiupkan ruh? Jika sudah mencapai usia 4 bulan. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud yang insyaallah taala kita sudah kenal, inna khalqa ahadikum yujma fi batni ummihi 40 yauman. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian itu dalam perut ibunya selama 40 yauman, 40 hari. Naam. Dalam keadaan nutfah tadi 40 hari. Naam. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dia akan menjadi segumpal darah. Jadi 'alaqah mithla dzalik seumur itu juga 40. Jadi tadi 40 tambah 40 80. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian akan menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal kecil daging janin dalam perut ibu. Nah, berapa jadi? 80 tambah 40, 120. Summa yub'atsu ilaihi malakan yanfukhu fihi ruh. Kemudian setelah itu baru Allah utus malaikat meniupkan ruh padanya. Berarti setelah 40, 3 kali. 120 hari. Nah, 120 hari. Yang senilai 4 bulan. Nah, berarti umur 4 bulan itu baru ditiupkan ruh. Jika bayi keguguran sudah melebihi usia 120 hari, maka disolatkan. Nah, sedangkan jika belum berusia dengan umur tadi, maka tidak perlu disolatkan karena dia tidak termasuk mayit. Karena bukan dikatakan sebagai mayit kurang dari 120. Maaf. Demikian Syekh Al-Albani menggaris bawahi terhadap jenis yang pertama, bahwa anak kecil tetap disolatkan. Riwayat yang kedua, kalau tadi riwayat melalui Abu Dawud, yang kedua riwayat Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Pernah ada salah seorang bayi kaum Ansar yang sudah meninggal dunia. Kemudian dibawa menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau salatkan. Melihat keadaan seperti itu, maka aku, kata Aisyah, bertanya, aku katakan, sungguh sangat beruntung bayi ini. Dia menjadi salah satu burungnya jannah. Dia belum pernah melakukan keburukan sama sekali dan juga tidak juga mengetahuinya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, bisa juga yang lain dari itu, wahai Aisyah? Maka Allah jalla wa'ala telah ciptakan jannah dan telah menciptakan penghuninya. Nah, dan Allah telah ciptakan mereka dari tulang rusuk orang tua mereka. Allah Jalla wa'ala telah ciptakan an-nar, dan Allah Jalla wa'ala telah ciptakan penghuni untuknya, dan Allah telah menciptakan mereka di dalam tulang rusuk orang tua mereka. Berdasar dari riwayat ini bahwa Rasulullah SAW mensolatkan bayi tersebut. Yang riwayatnya juga adalah sahih. Jenis manusia yang kedua adalah orang yang mati syahid. Kalau tadi pada poin yang sebelumnya dikatakan bahwa dikecualikan dua golongan, salah satunya orang yang mati syahid, maka tidak wajib untuk disolatkan. Tapi di sana padanya riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW mensolatkan orang yang mati dalam keadaan syahid. Ya, melalui jalan Syaddad bin Had, anna rajulan minal a'rab ja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana bih wattaba'ahu. Adanya seseorang dari kalangan Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia beriman dan mengikuti beliau. Kemudian dia menyatakan uhajiru ma'aka. Aku akan siap hijrah bersamamu. Ya Rasulullah. Falabithu qalilan, maka mereka tinggal tidak beberapa lama. Falabithumma nahadu fi qitalil adu. Kemudian mereka bangkit memerangi musuh. Fa'utiya bihin nabiyu sallallahu alaihi wasallam yuhmal qad asabahu sahmun. Kemudian orang itu diangkut ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan terkena anak panah pada bagian yang ditunjuknya. Tsumma kafanahu, kemudian beliau mengkafaninya fi jubbatihi, dengan jubah beliau. Tsumma qaddamahu, kemudian beliau tempatkan di depan. Fa shalla alaihi, maka beliau mensolatkannya. Riwayat yang kedua melalui Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhu, pada kejadian perang Uhud, Rasulullah SAW perintahkan untuk membungkus Hamzah bin Abdul Muttalib yang diselimuti dengan kain burdah. Kemudian beliau mensolatkannya, paman beliau mensolatkan Hamzah, dan beliau bertakbir 9 kali. Menunjukkan bahwa takbir sholat jenazah tidak hanya terbatas 4 kali, bahkan sampai 9. Sebagaimana riwayat ini, adapun 4 kali takbir adalah karena jalur periwayatan 4 adalah terbanyak. Sehingga kita mengamalkan seperti itu. Maka pada riwayat ini beliau bertakbir 9 kali. Ditambahkan satu lagi riwayat yang ketiga, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW berjalan melewati jasad yang jasadnya terpotong-potong. Beliau tidak mensolatkan seorang pun dari para syuhada selain dia, yakni para syuhada Uhud. Hanya secara khusus beliau mensolatkan dari syuhada Uhud. Dengan kita ketahui riwayat-riwayat yang sebagainya sudah kita dengarkan, menunjukkan bahwa sesungguhnya adalah tidak wajib. Nah, tetapi riwayat juga menyebutkan bahwa Rasulullah melakukannya kepada dua jenis manusia tadi, anak kecil, enam yang jelas sudah berusia lebih dari 120 hari, dan kemudian juga orang yang mati dalam keadaan syahid. Nah. Golongan yang ketiga, orang yang mati dalam menjalani hukum had. Nah, golongan yang ketiga adalah yang mati karena menjalani hukum had. Berdasarkan hadis Imran ibn Husain, yang mungkin insyaAllah kita sebagian sudah pernah belajar, sudah pernah tahu hadis ini pada kitab Riyadhus Salihin. Pada kitab Riyadhus Salihin, hadis Imran ibn Husain. Inna imra'atan min Juhainah. Adanya seorang wanita dari Juhainah. Atat Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam. Yang wanita ini mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wahia hubla. Dia dalam keadaan hamil. Hamil di luar nikah. Hubla minaz zina. Hamil karena hasil perbuatan zina. Faqalat, maka wanita ini menyatakan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, asabtu haddan. Aku telah melakukan perbuatan yang mengharuskan hukum had. Fa'aqimhu alayya. Maka karenanya berlakukanlah hukuman itu padaku. Dia minta sendiri. Dengan pengakuannya secara jujur dan tulus. Aqimhu alayya. Tegakkan hukum had itu padaku ya Rasulullah. Fada'a Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Nabi memanggil walinya yang telah ditugaskan untuk menegakkan hukum had. Berupa apa? Berupa rajam. Rajam itu hukuman bagi pelaku zina yang sudah menikah. Muhsan. Nah, maka hukumannya adalah rajam. Rajam adalah ditanam separuh lebih dari badannya, dari kaki sampai mungkin dada, kemudian dada ke atas sampai ke kepala, dibiarkan tampak muncul di permukaan, yang kemudian akan dilempari batu oleh kaum muslimin. Nah, ini ya. Yang dipimpin oleh waliul amr. Nah, pelaksanaan hukum had ini wewenangnya waliul amr. Nah, maka wanita itu tadi meminta diberlakukannya. Maka Nabi panggil yang bertugas. Beliau pesan ahsin ilaiha. Perlakukan dia dengan baik. Nah, fa'idha wada'at fa'tini biha. Jika dia sudah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku, kata beliau. Ditunggu sampai melahirkan, sampai keluar apa janinnya. Kan dia hamil tadi. Fa fa'ala, akan Nabi SAW, maka wanita itu, wali wanita itu pun, yang disuruh oleh Nabi SAW, melakukan perintah beliau. Fa amara bihan Nabi SAW, fa syakkat alaiha thiyabaha. Maka kemudian Nabi menyuruh agar wanita itu diikat dengan pakaiannya. Nah, summa amara biha. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk memberlakukan hukuman. Farujimat. Maka wanita itu pun diberlakukan rajam. Summa shalla 'alaiha. Kemudian disolatkan. Kemudian disolatkan di sini yang menjadi pendalilan. Orang yang meninggal karena menjalani hukum had adalah tetap disolatkan. Faqala lahu Umar. Maka Umar terheran-heran melihat perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tusalli 'alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat. Ya Rasulullah, engkau kerjakan salat jenazah kepadanya padahal dia telah berbuat zina. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laqad tabat taubatan. Sungguhnya dia benar-benar telah bertaubat. Laqad tabat taubatan. Lau qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah. Jika taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, la wasi'athum, niscaya akan mencukupi mereka semuanya. Menunjukkan apa? Keutamaan buat wanita tadi, kesungguhan di dalam taubatnya. Nah, tidak main-main. Jika taubatnya dikasihkan, dibagi-bagikan 70 orang penduduk Madinah, la wasi'athum, niscaya akan mencukupi buat mereka. Wahal wajadat taubatan afdal min anjadat binafsiha lillahi ta'ala. Apakah dia pernah mendapatkan taubat yang lebih baik dari pengakuan dirinya kepada Allah ta'ala? Dia jujur menyatakan apa adanya. Padahal kan untuk menegakkan hukum had kepada pelaku zina harus mendatangkan 4 saksi. Nah, sementara pelaku itu sendiri mengakui. Nah, maka kelebihan yang Allah Jalla wa'ala berikan bisa menjadi kafarah penebus atas dosa-dosanya. Asyahid dari kisah yang masyhur ini bahwa Rasulullah SAW mensolatkan dia. Hadits ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Golongan yang keempat, orang yang suka berbuat dosa, yang bergelimang dalam kemaksiatan dan perbuatan haram. Siapa contohnya? Adalah orang yang biasa meninggalkan sholat dan tidak menunaikan zakat dengan tetap masih mengakui hukum wajibnya. Nah, dia masih mengakui bahwa sholat itu wajib. Dia tidak sampai menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib. Dia masih menyatakan bahwa zakat itu wajib. Dia tidak sampai menyatakan bahwa wajib zakat itu tidak wajib. Nah, sekalipun dia tidak melakukan sholat dan tidak pula melakukan zakat, nah, maka diberikan pengecualian bahwa mereka tetap disolatkan. Demikian juga pelaku zina. Demikian juga pecandu khamar. Dan para pelaku fasik yang lainnya, maka mereka ini tetap disolatkan. Nah, hanya saja sebaiknya ulama meninggalkan solat jenazah untuknya. Nah, adapun yang lain, nah, keumuman muslimin kalau mau mensolatkan silahkan. Adapun orang yang alim yang menjadi panutan bagi umat, maka hendaknya dia tidak mensolatkannya. Kenapa? Karena sebagai pelajaran bagi orang-orang seperti mereka. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat pertama adalah Abu Qatadah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika diundang untuk mensolati jenazah, maka sa'ala anha, beliau menanyakan kepada jenazah itu, fa'in usni alaiha khairun qama fasalla alaiha. Jika diberikan pujian dengan baik jenazah itu, maka beliau berdiri dan mensolatkannya. Wa in usni 'alaiha ghairu dzalik qala li ahliha sya'nukum biha. Jika ternyata sebaliknya tidak diberikan pujian jenazah itu tadi, maka beliau berkata kepada keluarganya, sya'nukum biha, terserah kalian. Wa lam yusalli 'alaiha, dan beliau tidak mensolatkannya. Nah, himbauan artinya bagi orang yang bagi ulama adalah tidak mensolatkannya. Adapun yang lainnya diperbolehkan. Artinya di sini dari perkara yang keempat bahwa orang pelaku maksiat seperti tadi, seperti yang disebutkan tadi, adalah tetap disolatkan. Golongan yang kelima. Orang yang mempunyai hutang. Yang tidak meninggalkan harta. Yang bisa untuk melunasi hutangnya. Tidak punya sesuatu untuk dia bisa bayar hutangnya. Maka tetap disolatkan. Di sana ada riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak mensolatkannya. Hanya pada awalnya saja. Hanya pada awalnya saja. Riwayat disebutkan dari Salamah Ibn Al-Aqwa. Yang maknanya bahwa kami para sahabat pernah duduk di dekatnya Rasulullah SAW. Tiba-tiba dihadapkan jenazah kepada beliau. Maka mereka menyatakan, salatkanlah dia. Maka beliau bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya utang? Para sahabat menjawab, la, tidak punya ya Rasulullah. Beliau bertanya lagi, fahal taraka syai'an, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka para sahabat menjawab, la, tidak ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang ditinggalkan. Fasalla alaiha, maka beliau mensolatkannya. Kemudian ada jenazah lain dibawa menghadap. Maka para sahabat meminta, ya Rasulullah, tolong solatkan jenazah ini. Beliau bertanya, hal alaihi dainun, apakah dia punya utang? Qalu, ya, na'am ya Rasulullah. Na'am. Betul ya Rasulullah. Maka beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka para sahabat menjawab, nam, dia punya uang 3 dinar. Nam, maka beliau menyatakan, maka beliau fasalla alaiha, beliau mensolatkannya. Selanjutnya dibawa jenazah yang ketiga, kemudian mereka meminta kepada beliau, salatkanlah jenazah ini ya Rasulullah. Maka beliau bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Maka para sahabat menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Apakah dia punya utang? Nah, maka para sahabat, iya ya Rasulullah, sebanyak 3 dinar. Maka beliau menyatakan, salatkanlah kalian atas jenazah sahabat kalian ini. Nah, sallu ala sahibikum. Qala rajulun minal ansar yuqalu lahu Abu Qatadah. Ada seseorang dari kaum Ansar yang mendapat sebutan Abu Qatadah. menyatakan salli alaihi ya Rasulullah, ya Rasulullah salatkanlah jenazah ini ya Rasulullah. Wa alayya dainuhu, saya yang tanggung hutangnya ya Rasulullah. Fasalla alaihi, maka beliau mensolatkannya. Demikian hadis Salamah ibnul Aqwa, peristiwa Rasulullah SAW enggan pada awalnya mensolatkan orang jenazah yang memiliki hutang, yang dia memiliki harta yang dia tinggalkan. Nah, maka oleh karenanya hendaklah keluarga yang ditinggalkan segera menyelesaikan tanggungannya, hutang piutangnya diselesaikan. Nah, maka golongan yang kelima adalah orang yang mempunyai hutang yang tidak meninggalkan harta untuk bisa membayarnya. Golongan yang keenam. Nah, adalah orang yang dimakamkan sebelum disolatkan. Orang yang dimakamkan sebelum disolatkan. Man dufina qabla an yusalla alaihi. Au salla alaih ba'duhum duna ba'din. Atau disolatkan oleh sebagian orang, tapi sebagian yang lain belum. Fa yusalluna alaihi fi qabrih. Maka mereka mensolatkannya di kuburan. Ala an yakuna al-imam fi surati tsaniyah. Naam, dengan ketentuan imam berada dalam posisi seperti gambaran yang kedua di atas. Naam. Dari kalangan orang-orang yang tidak salati. Ini golongan yang keenam. Dibawakan oleh riwayat oleh beliau rahimahullahu taala beberapa hadis. 6. Yang pertama hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, adanya seseorang meninggal dunia yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menjenguknya, membesuknya. Maka kemudian para sahabat menguburkannya pada malam hari. Pada pagi harinya kemudian mereka baru memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, entah karena sebab apa pagi harinya baru disampaikan kepada Nabi. Faqala ma mana'akum an tu'limuni? Apa yang menghalangi kalian untuk memberitahukan kepada aku? Qalu kana al-lail. Kata para sahabat, waktunya sudah malam, sangat gelap ya Rasulullah. Naam. Wa kanatid dhulmah. Sudah gelap ya Rasulullah. Fakarihna an nasyqa 'alaika. Dan kami tidak ingin menyusahkanmu. Kasihan beliau mungkin sudah istirahat, ketok pintu ngasih tahu ya Rasulullah ada si fulan meninggal dunia, sehingga tidak diberitakan oleh beliau, segera di sikapi sendiri oleh para sahabat, dimakamkan, disolatkan. Maka kemudian beliau mendatangi kuburnya. Fa'ata qabrahu fasalla alaih. Maka beliau mendatangi kuburannya dan beliau mensolatkannya. Qala fa'ammana wa saffana khalfahu. Maka kami bermakmum pada beliau dan membuat barisan di belakangnya. Dan pada riwayat beliau bertakbir 4 kali. Hadis sahih riwayat Bukhari dan yang lainnya. Maka di sini menunjukkan bolehnya seseorang ketika belum mensolati, maka dia mensolatkannya di kuburannya. Mungkin terlambat, misalkan sudah disolatkan di masjid. Nah, kemudian sudah dibawa. Ya sudah ikut ngantar dulu, nanti setelah itu kemudian mensolati jenazah itu di atas kuburannya. Dan ini bentuk pengecualian untuk salat di kuburan. Tidak diperkenankan salat di kuburan kecuali sebab ini, karena salat jenazah, karena dia belum sempat untuk mensolatinya. Kita tambahkan satu lagi untuk menyelesaikan poin ke-61. Masih ada waktu 10 menit lagi. Yang ke-7 adalah orang yang meninggal dunia di negara. Man mata fi baladin, orang yang meninggal dunia di suatu negara, laisa fiha man yusalli alaihi, di mana tidak ada orang yang mensolatkannya dengan kehadiran secara langsung, salat al-hadir, dengan kehadiran salat secara langsung. Maka yusalli alaihi ta'ifatun minal muslimin salat al-ghaib, maka disolatkan oleh sekelompok kaum muslimin dengan bentuk salat ghaib. Ghaib dari kata ketidakhadiran. Jenazah tidak ada di hadapannya. Maka dikatakan ghaib. Perbuatan ini beranjak dari perbuatan Nabi SAW kepada An-Najasyi, Raja Habasyah, Ethiopia, yang beragama Nasara dan menjelang akhir hidupnya masuk ke dalam Islam. Dan beritanya telah sampai kepada Rasulullah SAW, sehingga ketika sampai kabar bahwa An-Najasyi wafat, maka beliau mensolatkannya di mana? Di tempat beliau. Nah. Diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Raja An-Najasyi itu namanya Ashamah. Bernama Ashamah. Nah. Dan riwayat beliau mensalatkan ghaib kepada Raja An-Najasyi hanya satu hadits saja. Hanya pada satu hadits saja. Dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa An-Najasyi adalah seorang muslim yang telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan kenabian beliau, hanya saja An-Najasyi menyembunyikan keimanannya. Dan seorang muslim jika meninggal dunia, maka kaum muslimin berkewajiban untuk mensolatkannya, kecuali jika dia berada di tengah-tengah al-kuffar, sehingga tidak seorang pun ada di sekitarnya yang mau mensolatkannya. Maka jika keberadaannya seperti ini, maka dilakukan salat ghaib. Akan tetapi ketika seorang muslim tadi walaupun berada di negara lain, sekalipun di negara kufar, namun sudah ada yang mensolatkannya, maka tidak perlu bagi orang lain yang berada di negeri lain untuk melakukan salat ghaib. Nah, maka tidak perlu dilakukan salat gaib. Sebagian para ulama memakruhkan salat gaib atas jenazah dengan menyatakan bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW hanya khusus bagi beliau saja. Kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada An-Najasyi. Nah. Nah, ini sebagian para ulama menyatakan seperti itu. Sedangkan yang lain memperkuat tidak disyariatkannya salat gaib bagi setiap orang yang meninggal di tempat yang jauh. Dengan riwayat bahwa ketika para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum dan yang lainnya juga meninggal dunia, tidak seorang pun dari kaum muslimin melakukan salat gaib. Demikian golongan yang ketujuh. Nah, maka tetap diperbolehkan untuk, artinya mereka boleh disolatkan ketika di tempat wafatnya tadi tidak ada yang mensolatkannya. Wallahu ta'ala a'lam. Itulah yang bisa kita bahas. Bab ke-13 sampai pada poin atau masalah ke-61 tentang mensolatkan jenazah. Dan siapa-siapa yang dipengecualikan sebagaimana telah kita lalui. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.